Nah, kalau Anda ingin teladani Nabi, Anda bebas meneladaninya. Dari yang paling kecil, yang paling sederhana, sampai tingkat tinggi yang belum tentu bisa kita ikuti. Yang melekat pada Nabi itu, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya aja bisa diteladan. Ya. Bangun tidurnya Nabi, senyumnya Nabi, jalannya Nabi, cara minumnya Nabi, cara makannya Nabi, cara berpalingnya Nabi. Dari yang kecil-kecil saja, itu sudah bisa jadi teladan. Seakan-akan Quran ingin katakan, seluruh kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi, terbentang bagi kita yang sangat luas semampu kita untuk meneladaninya. Jadi jangan pisahkan keteladanan pada Nabi, mengambil yang khusus-khusus saja, yang lain tidak. Jadi kalau Anda ingin mencoba, punya harapan, bersama Rasulullah di surga nanti satu tempat, maka mulai sekarang coba keluarkan tuntunan kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Coba kita cek. Bangun tidur, baca doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tahu dari mana? Langsung baca doa atau ada hal tertentu dulu yang dilakukan? Abu Dawud, nomor hadis 1367. Beda antara orang yang ingin mengikuti Nabi cara bangunnya dengan yang cuma bangun saja. Kalau Anda memilih surga level di bawah ini, bangun langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi ketika Anda menginginkan bangun tidurnya seperti Nabi, sudah diatur. Kata Ibnu Abbas, perhatikan, Ibnu Abbas ini Pak menampilkan hadis ini setelah begadang semalaman ikut ke rumah Nabi untuk melihat bagaimana cara Nabi bangun dari tidur sampai menunaikan tahajudnya. Ibnu Abbas, dan usianya masih sekitar 4-5 tahun. Ya, anak 4-5 tahun barangkali jam 8, jam 9 sudah tidur. Tapi ini sengaja ikut ke rumah bibinya Maimunah, izin menginap untuk tahu bagaimana kebiasaan Nabi bangun dari tidurnya sampai menunaikan tahajudnya. Ternyata kata beliau, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun itu duduk dulu. Kemudian mengusap bekas ngantuknya. Setelah itu baru membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, belum selesai. Yang keempat, membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Sunnah yang pertama. Ya, Masya Allah. Saya yakin yang sampai 3 itu sudah bisa ya. Tinggal yang keempat itu sedikit lagi bersama Nabi itu sedikit lagi ya. Nah, cuma sedikitnya di akhirat itu enggak tahu sampai mana itu ya. Baik. Teruskan dulu ya. Jadi kalau Anda menginginkan bersama Nabi, tapi jangan dipisah-pisah. Salatnya bagus seperti Nabi, tapi lisannya tidak seperti Nabi. Nabi itu Masya Allah orang yang tidak pernah menyakiti orang lain, ya, tidak pernah mencela orang, tidak pernah menghina orang. Adapun orang yang jahil kepada beliau, beliau doakan bagaimana mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sementara mengatakan saya ingin ikut sunnah Nabi, salatnya bagus, puasanya bagus, tapi lisannya tajam, perilakunya tidak baik. Itu belum sampai. Maka jangan pisahkan. Jangan pisahkan. Anda bisa tidak bayangkan, Nabi Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tingkat surga paling tinggi, langsung melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa sekat. Tapi dengan segala predikat yang melekat padanya, orang jadi orang yang paling lembut, orang yang paling sayang, orang paling pengasih. Ada orang bukan nabi, bukan rasul, surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan. Allah, ya. Kata-katanya tidak teratur, salatnya masih mau-mau tidak dan sebagainya. Tapi kalau ditanya, cita-citanya tinggi. Ingin masuk surga? Ingin. Surga mana? Firdaus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana amalannya? Baik. Jadi, kesimpulan pertama, jika Anda memiliki cita-cita ingin tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu keluarga, maka mulailah tunggangi ayat ini, keluarkan kebiasaan-kebiasaan Nabi dalam kehidupannya. Maaf Pak Ibu, harus bisa punya waktu, cobalah dalam sebulan keluarkan. Misal bulan ini kita belajar satu keluarga cara bangunnya Nabi, lu ajarkan. Ya. Kalau Anda ingin soleh sendirian, silakan. Tapi kalau berpisah di akhirat, jangan menangis. Ya. Kalau Anda berharap ingin satu keluarga masuk surga, ayo lakukan. Ajarkan istrinya, ajarkan anaknya, bangunkan keluarganya. Ayo mulai. Ya. Bagaimana cara bangunnya, cara makannya, cara senyumnya, cara berpalingnya. Ya. Dari mulai yang kecil-kecil, dan terus naik sampai tingkat yang paling tinggi.